Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun yut'imul 'abda mimma ya'kul. Bab, seorang majikan atau seorang tuan memberikan makanan kepada budaknya dari apa-apa yang dia makan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah ibn al-Qa'nab al-Qa'nabi. Abu Abdurrahman al-Basri. Thiqatun 'abid. قال حدثنا مروان ابن معاوية. Berkata Abdullah bin Maslamah, telah menghabarkan, memberitakan kepada kami Marwan bin Muawiyah. Faqad taqaddam wa ma kunyatuhu. Siapa kunyahnya di sini? Marwan bin Muawiyah. Siapa yang tahu? Abu Salamah? Abu Abdillah? Nisbahnya? Al? Al apa? Al-Kufi. Tayyib. Wa mahaluhu? Thiqatun mudallis, ma'ruf bitadlis. Mada Muawiyah di sini, Marwan di sini, Syamsu. Taswiyah la. Tadlis apa? Hamzah. Tadlis syuyukh. Ya. Yeah. Suka merubah rubah nama gurunya dari nama yang masyhur menjadi nama yang tidak masyhur. Ayyib. Anil Fadl ibnul Mubashir. Antum lihat di sini dia menggunakan sirah an. Ya. Dan tadlisnya termasuk tadlis yang berbahaya pada martabat yang ketiga. Dari Fadl bin Mubashir juga sudah lewat. Wa mahaluhu Abdullah nanam. Layyin. Ya. Layyin. Dia ini lebih masyhur dengan kunyahnya. Siapa kunyahnya Rahmat? Kunyahnya siapa? Taufik Bagus. Siapa kunyahnya? Yazid. Siapa kunyahnya? Ahmad. Siapa yang tahu? Siapa? Abu Bakar. Al-Bakar. Al-Ansari Al-Madani. Tayyib. Barakallahu fikum. Layyin. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Saya mendengarkan Jabir bin Abdullah, beliau menyatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat terhadap para budak dengan kebaikan. Wa yaqul, dan beliau menyatakan at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah. Ya, berikanlah mereka makan dari apa-apa yang kalian makan, dan berikanlah pakaian kepada mereka dari apa-apa yang kalian pakai, dan jangan kalian mengazab hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa hal hadza sanad? Faris. Daib. Daib. Kenapa daib? Penyebabnya? Siapa? Keraskan suaranya. Marwan bin Muawiyah, kenapa? Kenapa dia? Dia baik-baik saja kok. Sehat walafiat. Kenapa? Kalau Mudallis memangnya semua riwayatnya ditolak? Tidak semua rawi yang Mudallis riwayatnya ditolak. Loh, kok nyerah Faris? Harus bisa. Akhyar. Wa mahalu hadha sanad. Sanadnya ini gimana hukumnya akhyar? Dari data-data yang sudah kita berikan tadi. Loh, kok nunduk? Yang di belakang akhyar. Ah, itu yang senyum itu. Senyumnya menggoda itu. Siapa itu? Hizbu. Masya Allah. Wama halu hadha sanad hizbu. Do'if. Alasannya? Marwan bin Muawiyah kenapa? Mudallis kenapa? Apakah setiap mudallis itu ditolak riwayatnya? Hadisnya berbahaya. Tidak mesti. Iya. Rawi yang disifati dengan mudallis dan tadlisnya berbahaya, tidak mesti selalu ditolak riwayatnya. Ada ketentuan yang sudah kita jelaskan. Saya ingin melihat pemahaman anak lugah. Baik, kalau paham, Masya Allah. Zen itu. Calon-calon muhadis-muhadis Indonesia Raya. Ihsan. Kenapa? Lah iya, itu bentuk tadlisnya. Kenapa riwayatnya Anda lemahkan? Padahal dia seorang rawi yang fiqh. Hukum asalnya diterima riwayatnya. Taib, ahsanta. Iya. Rawi yang mudallis, kalau dia menggunakan an, ya, dalam sanadnya mengatakan an barakallahu fikum, maka itulah yang berbahaya. Ingat baik-baik ya. Tapi kalau dia mengatakan haddatsana atau sami'tu atau akhbarana, itu jelas menunjukkan dia mendengar dari gurunya. Paham di sini Adi? Iya, sehingga rawi yang disifati dengan mudallis dan tadlisnya berbahaya, akan ditolak riwayatnya kalau dia menggunakan siqah an atau barakallahu fikum anna. Iya. Baik. Labas. Penyakit yang kedua Pak Isan? Taib labas, Dokter Ihsan hanya mengungkapkan satu penyakit. Ini dokter hadis. Yusuf. Itu yang depannya Ali. Yusuf tuh? Iya. Taib. Penyakit selanjutnya apa Yusuf? Al-Fadl bin Mubashir. Kenapa? Lain. Baik, barakallahu fikum. Sehingga sanadnya dhaif. Baik, dhaif, barakallahu fikum. Iya. Namun yuhassan bi syawahidihi. Iya, dihasankan dengan penguat-penguat yang lain dari riwayat-riwayat yang sebelumnya sudah kita baca. Barakallahu fikum. Dan terkait dengan makna hadis jelas, yaitu kita dianjurkan untuk memberikan makanan kepada budak, pelayan ataupun pembantu dari apa yang kita makan. Pak Ikhwan ya, ini dalam bab afdoliyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Standarnya adalah memberikan mereka makanan sesuai dengan uruf setempat. Ya, makanan yang layak dimakan untuk manusia. Pak Mifan ya, taib. Itu minimalnya. Ya, kita memberikan makanan kepada mereka dengan makanan yang standar. Barakallahu fikum. Yang afdol, kita berikan mereka makanan seperti yang kita makan. Taib. Wallahu ta'ala alam suwab naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.